peristiwa dan kejadian. Manusia terus maju, melangkah ke depan. Terkadang nurani jauh tertinggal. Di tengah cepatnya pacuan kehidupan, di dera bencana cicera nikmat dunia dalam gelap jiwanya. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan, keadaan yang hadir kita nanti. Jadilah anak-anak terang yang tenang biasa berjalan dalam hati manusia. Berlintas peristiwa dan kejadian, manusia terus maju melangkah ke depan. Terkadang mulai jauh tertinggal.